yang mengikuti utusan Allah. Alladzina yad'abuna ala basis syubahi, yang membiasakan diri menyebarkan syubhat-syubhat fulan begini, fulan begini, wa isaratil fitnati, dan menyebarkan fitnah, wa yakhrisuna ala idha'il mu'minin bighairi maktasabu, dan mereka ingin sangat untuk menyakiti orang mukmin tanpa ada kesalahan dari orang mukmin itu. Ini fitnah syabab yang kita tidak jumpai dari kalangan orang-orang yang sudah lanjut usia, dari kalangan orang punya ilmu. Dan ini semuanya imtihan, ujian untuk kita. Yang nomor 5, di antara nasihat Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah taala untuk kita semuanya. Khamisan, inna katsiran minal kalam alladhi qila la haqiqata lahu. Bahwa umumnya bicaranya para pemuda yang memfitnah ini tidak ada buktinya. Dan itu kita alami sendiri. Kapan saya ketemu dengan kamu? Kamu menghajar saya, kapan saya ketemu? Menghilang. Saya tunggu, tidak hadir ya. Itu menunjukkan licik. Bertemu bahaya, bahkan juga alhamdulillah ada yang bertobat 5 tahun baru datang. Maafkan Ustaz, ana menghajar antum dari Semarang, dari Jakarta, dan yang lain. Kita tidak ada satu masalah. Alhamdulillah kalau mereka menyadari kekeliruannya dan kesalahannya. Nyari kita. Mereka itu tidak punya ilmu apa-apa, pekerjaannya memfitnah. Dan yang difitnah itu bukan orang awam. Bukan orang-orang hizbi, yang difitnah itu orang yang menisbahkan dirinya as-salafus salih. Wa innama huwa minat tawahuma, cuma dugaan-dugaan. Padahal kita ini tidak boleh mengikuti dugaan-dugaan. Allati zayyana syaitan, yang ini dipermak, diperhias oleh syaitan, itu pekerjaan syaitan. Zukhrufal qawli ghurura, menata pasal-pasal indah tapi menipu. Li ashab, ya, untuk orang-orang yang kena goda syaitan ini, ya dan billah. Wa aghrahum biha, dan orang-orang yang kena tertipu oleh syaitan. Makanya kita harus ta'awud. A'udhu billahi minas syaitani rajim. Wa imma yanzaghannaka minas syaitani nazghun fastahid billah. Kalau dikoncang hati kita ini oleh syaitan, segera ta'awud. A'udhu billahi minas syaitani rajim. Faqad qala ta'ala, dan sungguh Allah ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun. Al-Hujurat as-saniyata asrata. Hai orang beriman, jauhkan dirimu dari sering buruk sangka. Minadh-dhanni su'ud-dhan, yang dianjurkan khusnidhan. Nah, yang dilarang adalah su'idhan. Karena kalau kita disangka buruk tidak mau, bagaimana kita menyangka saudara kita sendiri? Karena orang muslim itu satu badan. Masalul mu'minina fi tawatihim wa tarakhumihim wa ta'atufihim kal jasadil wahidi. Perumpamaan orang mukmin di dalam kelembutan mereka, di dalam tawatin kasih sayangnya, di dalam tolong menolongnya, diibaratkan satu badan. Ini hadis bio, tapi mereka menentang hadis itu. Dibaca tetapi diingkari dalam kehidupannya. Naudzubillah min dzalik. Karena itu ikhwan, kita harus hati-hati racunnya orang-orang punya ilmu yang sifatnya ingin merusak umat. Inna ba'da dhammi ismun, karena sebagian sangka itu dosa, dan kita dilarang berbuat dosa, terutama dosanya lisan yang paling banyak. Ketika orang berjalan berpikir dulu kuat apa tidak, atau lisan tidak. Di sini kadang-kadang bicara tanpa berpikir dulu, mendengar langsung diucapkan, dan tidaklah yang banyak-banyak yang menyebar fitnah di permukaan dunia kecuali dengan lisan. Makanya beliau bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Siapa yang beriman kepada Allah Ta'ala dan beriman hari pembalasan amal, maka bicara yang baik atau dia. Bicara yang baik qala Allah Ta'ala. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala sahaba radhiyallahu anhum. Kalau mereka itu orang-orang yang punya ilmu. Wal mu'minu selanjutnya, wal mu'minu ra mu'min yanbahi ay yahmila kalama akhihi al muslimi ala ahsanil makhamil. Orang mukmin itu seharusnya ya memahami bicaranya orang mukmin dengan paling baiknya pemahaman, maknanya kita khusnidzan bukan su'nidzan. Faqad qala ba'du salaf, la tadunnu bi kalimatin kharajat min akhika su'ah. Kamu jangan mengira satu kalimat yang keluar dari saudaramu itu buruk. Wa anta tajidu laha fil khairi mahmala. Padahal kamu jumpai banyak ucapannya itu kebaikan yang kamu ambil. Ini kalimat-kalimat yang menyejukkan dari kalangan ulama salaf. Yang nomor 6 kita tinggalkan di situ ya, untuk kembali kepada qala Syekhuna Al-Albani rahimahullah taala. Bisa antum baca sendiri mengingat waktunya. Qala Syekhuna Al-Albani rahimahullah ahli hadis. Dan ini dicaci pula. Dicela pula, dikatakan murji. Murji itu orang tidak punya ilmu, hanya bicara tok. Adalah orang ahli ilmu, ahli hadis. Allah Ta'ala muliakan beliau dari kalangan para ulama mengambil hadisnya, dikatakan murji oleh para pemuda. Na'udzubillah min dzalik. Tapi bersabar. Orang punya ilmu kenapa? Mesti punya, orang punya ilmu difitnah. Jangankan kita para anbiya difitnah. Dijelaskan di sini fi syaritin musajjalin yansakhu fihi ba'du syabab. Yang mana fatwa beliau ini direkam oleh para ulama, yang mana beliau sedang menasihati para pemuda. Innama alaikum bil ilmi, wahai para pemuda, sibukkan diri kamu itu dengan ilmu, karena ilmu itu menenangkan jiwa. Bayangkan ketika antum belajar di kelas, belajar di masjid, berapa banyak ilmu yang kita beroleh. Kita sadar dosa-dosa kita. Bagaimana kita mau menggugat seseorang? Fal ilmu huwa alladhi yakshifu hal hadzal kalamu fi dammi zaitin minan nas. Nah, li'anna lahu akhta'a katsira. Maka ilmu ini akan menyingkap diri kita. Apakah pembicaraan orang-orang yang mencela manusia fi dhambi zaitin minan nas, celaan zait kepada seorang manusia, celaan fulan pada manusia, li'anna lahu akhta' kasira, li'anna lahu akhta' kasiratan, karena manusia punya kesalahan yang banyak. Tidak ada manusia yang maksum kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, kullu bani adam khata', wa khairul khata'ina tawwab. Semua anak salah, anak Adam mesti salah. Jika kita tahu salah, dimaafkan kesalahan kita, ditunjukkan yang benar, berterima kasih, maka ketika saudara kita keliru, nasihati. Karena Allah mensifati orang mukmin wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Hendaklah nasihat menasihati kebenaran dan berwasiat kesabaran. Dan Allah mensifati orang mukmin, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'din ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, dari surat At-Taubah itu. Nah, para mukmin laki-laki dan perempuan sebagian tolong menolong atas sebagian yang lain, bukan bermusuhan. Kalau menolong dalam hal apa? Ya'muruna bil ma'ruf, memerintahkan yang baik. Wa yanhauna 'anil munkar, dan membendung kemungkaran. Ini sifat orang mukmin, bukan pemfitnah. Pemfitnah itu orang munafik yang menampakkan keislaman menyembunyikan kekufurannya. Na'udzubillah min dzalik. Wa hal yahiqqu lana, apakah kita ini berhak an nusammiyahu sahiba bid'atin aw wa mubtadi? Apakah layak kita memberi nama saudara kita itu ahli bid'ah atau orang-orang yang mubtadi? Malana, mengapa? Malana, tidak ada hak untuk kita. Walihadi ta'amukat, dan apa yang kita dalami dalam masalah ini, ya, kita harus husnidzan. Ketika tahu saudara kita keliru, kita nasihati dengan lapang dada, bukan dengan kedengkian. Ana la ansakhu bi an tata'ammaku kull hadhi ta'ammukat. Saya tidak menasihati kalian agar memperdalam sesuatu dengan sedalam-dalamnya. Fulan, telitilah sampai pagi sampai sore, bukan. Yang kita lihat tidak benar kita nasihati, bukan kita cari, kita korek. Orang mencari kesalahan orang lain akan dibongkar oleh Allah, karena beliau bersabda, man satara musliman satarahullah ta'ala fid dunya wal akhirah. Barang siapa menutup aib saudaranya kaum muslimin, akan ditutup aibnya di dunia dan akhirat. Mafhum khulafanya, siapa yang membongkar aibnya kaum muslimin akan dibongkar, dan itu fakta, bukti, waqi. Kenapa? Li'anna al-haqiqata nakhnu nasku al-ana. Kenapa ada hakikatnya kita mengeluh sekarang ini? Kenapa? Hadhihi al-furqata, kelompok-kelompok ini, para pemuda yang suka memfitnah, allati tara'at 'alal muntasibina li da'watil kitab was sunnah, yang muncul mengaku dirinya dai pembela kitab dan sunnah, au kama naqulu nahnu ad-da'watus salafiyah, atau sebagaimana yang kita katakan mereka menisbahkan dakwah salafi, tetapi pekerjaannya tuftinu wa taghtabu, memfitnah dan menghibah. Hadil furqatu wallahu a'lam, ini kelompok yang suka menghajar wallahu a'lam, as-sababul akbaru fiha, penyebab yang besar yang dilakukan oleh mereka ini, huwa khadzun nafsil ammarati bisu, karena dipengaruhi oleh hawa nafsu yang jelek. Innan nafsa la ammaratun bisu, ya, hawa nafsu itu menyuruh kita untuk berbuat jahat. Walaysa huwal khilafu fi ba'dil ara'i wal fikriyah, dan tidak ada perselisihan dalam hal ini bagi orang punya akal yang sehat. Nah, itu sebabnya apa? Karena dengki. Nah, dengki ini sifatnya iblis yang dilaknat oleh Allah. Dengki ini sifatnya orang ahli kitab, dan juga sifatnya orang munafik. Karena itu kita harus menjauhi sifat-sifat mereka. Selanjutnya, fa nahnu najitu fil fi a'immatil hadis, kita jumpai dari kalangan ulama hadis. Man yataqabbaluna hadisau, jadi orang mereka ini diterima oleh saudaranya yadu hadisnya, karena mereka mengahli hadis. Wa yuqalu fi riwayatihi, dan dikatakan dalam riwayatnya, annahu khariciun, ini kharij, ini kelompok kharij, au murji, atau orang murjiah, ila akhiri, dan seterusnya kalam-kalam yang jijik. Wa hadhihi kulluha dhalalatun, perkataan tuduhan yang jelek terhadap hadis ini adalah penyesat-penyesat, kesesatan-kesesatan. Bagaimana kalau sudah ahli hadis dicaci, orang mau mencari ilmu siapa? Mau mencari ilmu orang awam? Tidak. Jadi mereka mencaci orang-orang yang kesungguhannya setiap hari ihtimamnya kepada ilmu Quran, ilmu hadis dicaci. Bukan orang-orang hizbi yang dicaci, tapi mereka mencaci saudara-saudara sendiri ulama sunnah. Lakin yujadu intaha ulai mizan yatamassakuna bihi wala yurajjikhuna li khiffati sayyatin al hasanah. Tetapi mereka menjumpai timbangan-timbangan. Nah, menimbang yatamassakuna bihi, mereka berpegang teguh dengan timbangan ini. Wala yurajjikhuna, dan tidak pula memperkuat li khiffati sayyatin al hasanah. Tidak pula menghancur karena kesalahannya sedikit kemudian kebaikan yang banyak lalu dibuang kebaikan yang banyak, tidak. Aw sayyi'ataini, atau dijumpai dua kejelekan, dua kesalahan. Aw salasan, atau tiga, lalu dihabisi kebaikannya, bukan. Maka para ulama sunnah seperti Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad memberitahu juga kepada Syekh Al-Albani, padahal Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad mengambil ilmunya Al-Albani dalam pentas hadis. Ya, tetapi beliau menasihati. Tidak benar orang yang ketika iktidal sedekap dikatakan bid'ah. Tapi dengan bahasa yang halus. Demikian juga membolehkan wanita membuka wajahnya. Maka dinasihati oleh beliau dengan nasihat yang baik. Karena orang yang punya ilmu tidak lepas daripada salah. Karena itu apabila kita terlanjur bicara yang jelek, dinasihati oleh saudara kita, kita wajib menerima. Itu menunjukkan baiknya mereka. Jangan sampai hawa nafsu kita menjadi Tuhan. Karena Allah berfirman, afara'aita manittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawa. Tahukah kamu wahai Nabi, orang menjadikan hawa nafsunya itu Tuhannya. Ya, yang menjadi ilah kita Allah. Kalamuhu wa hadisuhu. Adapun hawa nafsu kita harus jauhkan. Tidak boleh kita menyembah hawa nafsu. Wala tattabil hawa fayudilluka an sabilillah. Kamu jangan mengikuti hawa nafsu. Karena hawa nafsu itu mesti menyesatkan manusia dari jalan yang benar. Nah, wa min a'zamiha, dan paling puncaknya kebenaran ini, kebaikan itu, syahadatu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Persaksian tauhid. Syahadat kita syahadat tauhid, ikhlas karena Allah. Wa syahadat Muhammadur Rasulullah, hadha syahadat al-ittiba. Wa qala aidan, dan dia juga Syekh Al-Albani rahimahullah taala mengatakan di dalam kasetnya, innani fi ba'dil ahyan. Terkadang kita ini atau saya ini sebagian waktu qad yabtu minni, nampak untuk saya ini asna'a hadisi, di tengah-tengah bicara saya ibaratun fi ashasin, mengungkap perorangan, menyebut perorangan, menyadari ketika sedang berbicara, ya, au kalimatin fi a'yanin au hay'at, atau membicarakan orang-orang tertentu atau lembaga. Ma qultuha illa ghairatan 'ala din. Tidaklah saya menyebut nama perorangan yang mereka itu salah, atau menyebut lembaga-lembaga organisasi mereka itu salah, melainkan karena cemburunya saya untuk membela din. Nah, ini boleh. Makanya para ulama menyebut Mu'tazilah tersesat, Khawarij tersesat, Murji'ah tersesat, ilmu kalam tersesat, ya, Maturidiyah tersesat, banyak disebut dalam rangka untuk membela sunnah. Jadi kalau menyebut nama seorang kalau mereka ahli bid'ah, dan juga yaitu membawa fitnah yang cukup besar, maka kita sebut. Bukankah Rasulullah SAW menyebut Abdullah bin Ubay bin Salul, tokohnya orang munafik, karena membahayakannya. Dibolehkan apabila ada manfaatnya. Tapi kalau dalam masyarakat itu para tokohnya ahli bid'ah, sedangkan kita sendirian tidak ada faedahnya. Maka kita menasihati mereka dengan kita berdoa kepada Allah, semoga mereka mendapatkan hidayah. Ya, jadi satu-satu orang itu belum menyebut lembaga yang tersesat, kelompok yang tersesat, apabila maksudnya untuk membela din. Wahtimaman bi'ahkamihi, dan karena kita sangat mementingkan hukum-hukum Allah. La takhridan ala akhatin, bukan berarti mendorong kepada seorang untuk melukai mereka. Wala isaratan li akhatin, dan bukan karena kebencian atau karena dengkinya, bukan, tapi karena ghiratan ala din. Perlunya kita membela kemurnian Islam, dan Islam akan terbela yaitu dengan murni apabila orang sedang merusak din dengan kebid'ahnya, kedolarannya, maka kita bantah. Makanya para ulama sunnah banyak membantah orang-orang ahli bid'ah. Ulama sekarang yaitu pada zaman sekarang seperti Syekh Rafiq bin Adi Al-Madkhali, dan juga yang lainnya selalu menyebut, seperti juga yaitu Abu Zaid rahimahullah ta'ala, maka menyebut kenapa bahayanya kelompok-kelompok yang tersesat. Walaysa hadza ghariban, dan ini bukan perkara yang aneh. Min amsalina nahnul khalaf, seperti kita ulama-ulama yang belakangan, ulama khalaf yang ulama belakangan. Al muhatina bidurumatin minal fitan, yang diliputi dengan kegelapan-kegelapan fitnah. Faqad sadara nahwuha aw misluha, bahkan muncul semisalnya atau semisalnya. Aw ma huwa aqsa minha min rasul min ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, atau yang lebih keras lagi seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dicacinya. Aw ba'd sahabat, atau sebagian sahabat dicaci. Mislu qawlihi, mislu qawli ahadihim lirrasuli sallallahu alaihi wasallam, seperti ucapan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masya Allah wa syi'ta, ya Rasulullah. Ini pelecehan, tapi yang berkata ini tidak tahu, cuma ini penghinaan kepada beliau. Masya Allah, apa yang dikehendaki Allah ta'ala, wa syi'ta, dan apa yang kau kehendaki wahai Nabi. Ini menyamakan beliau dengan Allah, karena Allah berfirman, wa ma tasha'una illa ayyasha'allahu rabbul alamin, tidaklah kamu bisa berbuat, bisa kehendak, kecuali apabila Allah ta'ala yang menghendaki. Maka beliau marah, haja'altani lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Bagi yang sudah membaca kitab Fathul Majid, insyaAllah tahu bab ini. Maka beliau marah, bukan senang, oh ini telah dikehendaki oleh Allah ta'ala dan dikehendaki oleh baginda wahai Nabi, bukan senang, malah beliau marah. Aja'altani lillahi niddan, apakah kamu menjadikan saya ini tandingan untuk Allah? Karena masyiah haknya Allah. Waqauluhu sallallahu alaihi wasallam li khatisil khatib, lidzalikal khatib, dan juga teguran beliau kepada seorang khatib, alladzi qala man yuti'illaha wa rasulahu faqad rasyata, siapa yang taat kepada Allah dan rasulnya berarti dia mendapatkan petunjuk betul. Karena Allah ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul, wa man ya'sihima, barang siapa yang durhaka kepada keduanya, faqad ghawa, maka dia tersesat. Menyamakan Allah ta'ala dengan nabinya dalam sifat ya'si. Faqala lahu sallallahu alaihi wasallam, bi'sa khatibul qawmi anta, paling jeleknya khatibnya satu kaum ya kamu itu. Jangan kamu mengatakan wa may ya'sihima faqad ghawa. Ya, inilah nasihat beliau kepada para sahabatnya ketika keliru, mendapatkan sahabatnya nasihat yang baik. Ayo al-ikhwal, waktu sudah masuk sholat isya, dan kita cukupkan sekian. Insyaallah kelanjutannya akan kita bahas, ya. Dan mari kita ambil faedah bagaimana kita para pemuda penuntut ilmu menyibukkan diri, nah, dengan menuntut ilmu syar'i mutala'ah dan juga menghafalkan Al-Quran dan Sunnah. Ini adalah hal yang sangat menggembirakan untuk kita supaya lisan kita tidak diwaswasi oleh syaitan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.